saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dimana harus keimanan? Naam. Karena kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah di dunia ini, kemudian saudaraku yang saya cintai sama kita tidak beriman, maka cara menyikapi kita kepada Al-Qur'an salah. Sehingga Qur'an dikritisi. Qur'an diragukan. Qur'an katanya perlu dire apalagi gitu. Ditinjau kembali, dikoreksi kembali. Sementara otak manusia sendiri tidak pernah dikritisi, yang sudah tercemar oleh lingkungannya, tercemar oleh bacaannya dan lain sebagainya. Jadi dasarnya iman. Makanya salafun salih para sahabat mengatakan, kunna kauman, kami adalah kaum diberikan iman sebelum diberikan Al-Quran. Jadi iman dulu baru Al-Quran. Sebagian orang yang mengaku beragama Islam, Quran dipelajari tapi imannya enggak ada. Sehingga sebagian orang kalau toh mau menjadikan Al-Quran sebagai pegangannya yang sesuai dengan seleranya. Sebagian bapak-bapak, ayat yang paling semangat adalah fankihu ma thoba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ini ayat yang akrab di telinga bapak. 2, 3, 4. Ibu-ibu karena anggota pengajian tahu juga dalilnya. Yang paling semangat, wa in khistum alla ta'dilu fawahidah. Satu aja pak, gak habis. Akhirnya Quran disesuaikan dengan selera pribadinya. Repot. Bukan pribadi kita, bangsa kita yang disesuaikan dengan Al-Quran. Oleh yang kedua, saudara sekalian. Kaif, bagaimana membangun kekuatan rupiah kita? Caranya, hendaknya selalu mentarbiah keimanan kita. Kenapa saya katakan mentarbiah? Karena kata tarbiah dari kata robba yurabbi tarbiatan. Dari robba yarbu artinya berkembang. Artinya iman itu kan aset, arosid, modal. Yang namanya aset atau modal itu harus dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan, maka akan terjadi penyusutan. Bapak ibu lebih tahu daripada saya dalam ilmu ekonomi. Ya, kita tahun saya, bukan kita pak ya, tahun 77 punya Vespa. Sudah punya Vespa pak? Itu kalau punya Vespa udah orang terkaya di dunia ya, di kampung maksud saya pak ya. Harganya waktu itu 750 ribu rupiah pada tahun 77. Kemudian haji, biaya haji juga pada tahun itu 750 ribu. Jadi sama Vespa dengan haji. Vespa saya sekarang saya jual berapa? Ya, paling 500 ribu. Haji berapa, Pak? 24 juta. Begitulah dunia. Itu dunia untuk gampang saja hitungnya. Biasanya orang kalau dari ribuan enggak ada yang tidur, Pak ya. Nah, wakadzalikal iman. Setiap anak kita dilahirkan oleh ibunya sudah dibekali oleh Allah al-iman. Alastu birabbikum qalu bala. Cuma iman itu sebagian orang ada yang tidak dikembangkan, tidak dirawat. Sehingga yang terjadi, mengaku beragama Islam, kemaksiatannya, bid'ahnya, khurafatnya lebih tinggi daripada imannya. Pak, padi kalau ditanam, cekirnya ditanam padi, gabah sebar, tumbuh. Tapi nggak dirawat, Pak. Lama-lama, tinggi mana, Pak, padinya dengan rumputnya dan alang-alangnya? Hah? Alangnya saja. Idan, kekuatan rohaniah kita harus ya dimulai dengan mentakbiah, mendidik iman kita. Makanya para sahabat kalau ketemu saudaranya, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah sebentar, duduk ya, nu'min sa'ah, maka keimanan kita akan bertambah sa'ah. Jadi kalau ada acara seperti duduk sebentar, enggak sampai ya, enggak sampai semalam, enggak sampai kayak dalang wayang. Dalang itu kan semalam Bapak, ceramah cuma setengah jam saja, duduk sebentar, jangan terburu-buru, duduk, ijlis duduk sebentar, iman kita akan bertambah saat. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam surat An-Nisa ayat 136, kita kaum muslimin Bapak Ibu sudah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, masih disuruh beriman. Bapak lihat aja ayatnya 136 itu surat Madaniyah Pak. Itu surat Madaniyah, surat setelah turunnya hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Berarti Rasulullah sudah punya negara, punya masyarakat, punya aturan. Masya Allah, itu masih disuruh mentarbiah keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Sudah dipanggil beriman masih masih bisa beriman. Enak gak Pak itu Pak? Coba kalau Bapak dikatakan, hai orang-orang yang sudah kawin, kawinlah. Enak gak Pak? Wah kalau itu pada semangat semua. Jadi sudah dipanggil beriman masih justru beriman. Limada? Karena iman itu modal. Kalau gak dikembangkan akan terjadi penyusutan, bahkan hilang. Hilang. Anak santri dari kampung pesantren sejak ya, sejak ibtidaiyah sampai aliyah, sejak SD sampai SMU, alim, masya Allah, alim sekali. Bahkan khusyuk sekali. Apalagi ketika wesselnya kirimannya terlambat, masya Allah, kiamulailnya panjang sekali. Puasa Senin Kemis, luar biasa, luar biasa. Ya, begitu sudah ke kota, kuliah ke perguruan tinggi, dan imannya tidak dirawat, hilang itu, hilang. Hilang kalau ada juga sisa-sisa dikit. Oleh yang kedua, kekuatan rohani kita dengan cara ya mentarbiah keimanan kita. Ditarbiah keimanan kita, saudara-saudara sekalian, hafizakumullah, agar iman kita pada Allah meningkat, pada kitab suci meningkat, pada Rasul meningkat, pada malaikat meningkat, pada hari akhir meningkat. Nah, yang ketiga, kaif, bagaimana caranya mentarbiah ruhiyah kita melalui ya, melalui Al-Qur'an ini. Yang ketiga, dengan banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Apakah zikir bil qalb melalui hati? Zikir bil lisan, memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Dan zikir bil jawarih, zikir dengan anggota fisik kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan tahu bagaimana perhatian Al-Quran agar kita selalu berzikir dengan demikian ruhiyah kita kuat. Bapak tadaburi ayat-ayat Quran. Bapak Ibu sekalian, coba Bapak baca ayat-ayat Quran yang berbicara tentang zikir. Di dalam Al-Quran, ya ibadallah wa hamba Allah, tidak ada perintah Allah kepada kita semuanya untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk tertentu, yang selalu dipertegas dengan kata kathiran, banyak atau sering, kecuali zikir. Nanti kita diperdalam aja. Coba, barusan. Selalu begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya kan, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi. Pak, wa dzkurullaha katsiran. Selalu katsiran. Padahal yang selama saya katakan kan sholat, ya, enggak ada kok. Wa aqimus sholat sholatan katsirah, sholat yang banyak. Zakat enggak ada. Wa atuz zakat zakatan katsirah, enggak ada. Satu jihad yang begitu penting enggak ada. Wa jahidu jihadan katsirah. Apalagi wa tazawwaju zawajan katsirah, kawinlah kawin yang sering, enggak ada. Yang ada adalah zikir. Karena zikir itu saudara-saudara sekalian, ketika kita berzikir maka kita akan punya kekuatan, sehingga setan tidak berani menggoda kita, baik setan manusia atau setan jin. Makanya di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi dan sore, Pak, maka dia tidak akan terkena sihir, enggak kena setan, karena sudah dibentengi dengan kekuatan ruqyah yang bernama zikir. Tetapi sebagian orang ada yang malas zikir, apalagi ada sebagian orang asal uzur enggak mau zikir, seolah-olah ada keyakinan yang namanya zikir harus suci. Naam, zikir itu idealnya baiknya suci, tetapi hatta tidak dalam kondisi suci kita wajib zikir terus, sehingga setan tidak pernah ya tidak berani mendekat kita. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau di perusahaan, di sekolah, yang kena setan, yang kemasukan, ya kesurupan, orang laki atau perempuan, Pak, biasanya? Bu, ibu-ibu atau bapak-bapak, Bu? Atau bapak-bapak yang banyak? Kenapa perempuan? Apakah karena setannya ikhwan? Laki-laki? Bukan masalah bukan bapak, ibu, bu. Siapapun orangnya yang tidak rajin pikir mudah kena setan. Mungkin sebagian ibu-ibu ada yang punya pemahaman, dia lagi udur sehingga enggak mau zikir, padahal zikir itu tidak harus suci. Jadi yang ketiga, Bapak sekalian, kita punya zikir yang banyak. Yang keempat, Bapak sekalian, kekuatan ruhiyah ini, kekuatan jiwa kita, kekuatan rohaniyah kita di dalam Al-Qur'anul Karim, saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya. Kita peroleh, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita peroleh di antaranya saudaraku sekalian, melalui at-tafaqquh fid-din. Ya, at-tafaqquh fid-din. Ya, mempelajari Islam secara mendalam. Sehingga orang yang mempunyai kekuatan ini, ketika dia menyampaikan pesan-pesan Allah, itu mempunyai ya, dampak yang sangat positif, mempunyai takdir kekuatan yang luar biasa. Di mana asal dalilnya? Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidaklah orang-orang beriman itu ya keluar berperang semuanya. Tidak harus perang semua. Harus ada sebagian. Kenapa tidak ada sebagian golongan yang kerjanya selalu mempelajari ajaran Islam secara mendalam? Seperti malam ini kita berusaha mempelajari ajaran Islam secara mendalam. Tidak asal belajar. Tidak asal nguping, kata orang kampung. Dari mana Ustaz makna itu? Dari kata al-fiqhu. Di dalam bahasa, al-fiqhu itu maknanya adalah al-fahmu ad-daqiq. Pemahaman yang mendalam. Maka kalau ada orang disebut al-faqih, berarti pemahaman dia tentang Islam sangat mendalam. Itulah yang diinginkan Quran, harus ada golongan yang tafaqquh fid-din. Untuk apa? Wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar supaya mereka memberikan peringatan kepada masyarakatnya ketika mereka kembali kepadanya. Jadi bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat ada di Jepang sekarang tafaqquh fid-din, begitu pulang ke Indonesia langsung memberikan inggar peringatan pada keluarganya, tetangganya, teman lamanya. Begitu bapak ibu berikan peringatan karena bapak sudah paham Islam secara mendalam, apa kata Al-Qur'an? La'allahum yahzarun, agar supaya mereka peka, waspada. Jadi kalau sementara di kaum muslimin yang kata ustaz kita dari 1 miliar atau 1,3 miliar tidak waspada ya, terhadap permasalahan yang dihadapi, bahkan terhadap kekurangannya atau terhadap lawan-lawannya, berarti ada kholal, ada error dalam pemahaman keislamannya. Kurang mendalam. Inilah saudara sekalian. Jadi kekuatan ruhiyah tidak cukup dengan zikir saja, walaupun zikir tidak boleh dikatakan saja penting. Tetapi harus berangkat dari pemahaman yang mendalam. Makanya bapak ibu, kalau bapak ibu pulang di kampung-kampung kita, banyak orang tua kita kiai yang rajin zikir, masya Allah, zikirnya beribu-ribu kali, baca la ilaha illallah sehari 5.000 kali. Tetapi saudaraku sekalian, dengan kelebihannya, tetapi kekurangannya adalah kadang-kadang tidak mempunyai kekuatan ruhiyah dalam berdakwah, karena cuma zikir saja dan kurang memahami Islam secara mendalam. Bahkan tidak sedikit yang bapaknya ahli zikir, anaknya sama sekali tidak tertarbiyah. Jangankan tarbiyah Islamnya, pendidikan Islam. Ya, bahkan ada yang kena narkoba, yang juga tadi pergaulan bebas, yang kena virus at-tafakkur tadi, tafakkur pacaran akhirnya. So, padahal bapaknya ahli zikir, subhanallah. Limada? Karena zikir saja enggak cukup. Tapi dia harus memahami Islam secara mendalam. Islam secara mendalam berarti meliputi seluruh dimensi kehidupan, tidak ada ruang-ruang di dunia ini yang tidak ada ajaran Islam. terakhir saudara sekalian. Ramah jangan lama-lama Pak ya, nanti lupa lama-lama. Kan tadi sahabat Nabi kalau belajar dengan Rasul tidak lebih dari 9, tidak lebih dari 10 ayat. Tadi sudah berapa ayat Pak? Ya, terakhir kekuatan ruhiyah kita. Ini juga mengakibatkan nanti akan fisik kita juga kuat. Fisik kita juga akan kuat kalau ruhiyahnya kuat. Di antaranya adalah melalui sholat. Ayat dalil Ustaz, mana dalilnya? Dalilnya saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Jadi ketika di saat ketika Rasulullah SAW dan sahabatnya perang, fiat isabilillah. Tiba waktu sholat. Pak, tiba waktu sholat. Tidak ada ayat yang berbunyi, udahlah sholatnya nanti aja di kodok. Gitu. Kalau sudah selesai, nah, enggak ada kodok. Kecuali ketiduran atau lupa. Maka pada waktu turun ayat yang berbunyi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Nabi diwajibkan sholat berjamaah dengan sahabatnya. Di saat perang kok di sholat? Bukankah logika kita mungkin sederhana? Kok kenapa sih Allah enggak berikan dispensasi? Udah sholatnya nanti kan musuh ada di depannya. Ayat ini dipakai dalil oleh ulama fikih sebagai dalil inilah cara sholat di saat takut ada musuh, baik manusia atau binatang atau apapun. Sholat khauf, ya, ya, di mana Bapak bisa lihat dalam ayat tadi atau dalam hadis, ya, sholatnya bareng, ya, semua bareng ikuti imam. Begitu barisan yang, ya, pertama itu sujud, ya, yang di belakang tidak boleh sujud, jaga musuh. Nanti gantian, nanti akhirnya salamnya bareng. Jadi ya nunggu nanti. Bapak bisa pelajari dalam kitab fikih, karena ini bukan pelajaran fikih. Intinya adalah kenapa di saat perang kok malah diwajibkan sholat berjamaah? Kenapa tidak diganti disertasi aja nanti dikodok? Logika agama kita, logika Quran kita, logika ruhiyah kita adalah Bapak Ibu, orang yang perang melawan musuhnya, musuh senjatanya lebih banyak, tentaranya banyak seperti Romawi, Persi, ya, banyak. Nah, kalau kita saat ini hidup bersama Rasulullah, ketika perang melawan orang kafir, ingin menang atau ingin kalah, Pak? Ingin menang membutuhkan kekuatan atau tidak butuh? Butuh, kan? Kekuatan fisik orang kafir bisa lebih menang. Karena banyak persenjataannya, banyak juga tentaranya. Tetapi ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka. Kekuatan itu adalah kuwatullah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa mendapatkan kekuatan dari Allah? Ketika kita dekat dengan Allah. Kemudian pertanyaannya, kapan kita dalam keadaan paling dekat dengan Allah? Kapan, Pak? Ketika sholat. Itulah pilihannya. Makanya Rasulullah SAW kalau ingin tenang pikirannya, ya, minta pada Bilal, ya Bilal arifni, arifni. Maksudnya Bilal kan tukang azannya dengan sholat. Kan. Dalam riwayat dikatakan wujudat qurratu aini fi sholat, dan dijadikan ketenangan, ya, hatiku di dalam sholat. Makanya orang yang ruhiyahnya kuat, yang kena stres, akhirnya fisiknya kuat. Ya, tadi kita jalan-jalan, ya, di sini. Katanya akibat orang stres itu lambungnya kena, katanya hatinya kena, hatinya kena, gara-gara stres. Berarti orang yang tidak stres karena ruhiyahnya kuat, fisiknya kuat. Makanya Rasulullah SAW kemarin malam sudah sampaikan, ketika berjalan, fata'an dan ardo puyat lah, seolah-olah bumi dilipat saking cepatnya. Jadi ketika ruhiyah orang itu kuat, fisiknya juga kuat. Makanya para aktivis dakwah ini, para ustaz, kalau olahraga juga harus kuat. Jangan sampai kalah sama orang kafir 20-0, 10-0 lah. Kita ini ustaz kalau main bola, gak kalah sama orang kampung. Itu nembak dari atas, puk, langsung masuk. Karena kipernya gak enak sama ustaz. Udah biar masuk, ustaz biar senang. Sehingga kuat. Kita harus kuat. Jangan sampai ada kesan ustaz loyo, aktivis dakwah loyo. Lah, orang yang kuat rohiyahnya, insya Allah, insya Allah, diberikan fisik yang kuat. Makanya Rasulullah SAW karena orang yang paling kuat ruhiyahnya, diberikan fisik yang kuat, sampai punya istri lebih dari 4. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah lain daripada yang lain. Makanya umatnya tidak boleh lebih daripada 4. Karena tahu Allah. Allah tahu umatnya lemah. Ruhiyahnya lemah. Orang yang ruhiyahnya kuat diberikan fisik yang kuat. Makanya terakhir Pak ini ada sindiran. Ustaz, ya itu biasanya anaknya sedikit atau banyak Pak? Ya terserah Bapak lah bagaimana. Tajak ya. Terus-terusan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekuatan ruhiyah kita Bapak Ibu sekalian tidak boleh kering. Kita hidup dimanapun berada, di Jepang, di Indonesia, di Saudi, dimanapun berada, kebutuhan ruhiyah kita, kekuatan ruhiyah kita adalah sebuah keniscayaan. Begitu ruhiyah kita kering, maka kering pula dalam rumah tangga kita, kering pula kita di birokrasi kita, kering pula kita dalam bisnis kita, kering pula kita dalam berorganisasi. Makanya tidak sedikit kita jumpai organisasi-organisasi bahkan yang mengatakan organisasi Islam kadang-kadang akhlaknya kurang Islami. Kenapa? Ruhiyahnya tidak diperhatikan. Sekali lagi, ruhiyahnya tidak diperhatikan. Tetapi saudara sekalian, setiap muslim dan muslimah ketika ruhiyahnya diperhatikan, insya Allah hidup itu sejuk, damai, tenang saudara sekalian, sehingga dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah, Sayyidut Tabi'in, pemimpin dari para tabi'in, itu sampai mendapatkan julukan kalamuhu yushbihu kalaman nubuwah. Ucapan beliau, nasihat beliau itu menyerupai, namanya menyerupai tidak persis saya, dengan sabda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau terkenal orang yang kuat ruhiyahnya, ibadah. Nah oleh karena saudara sekalian, semoga di bulan Ramadan, bulan ruhiyah, bulan ibadah ini, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperkokoh ruhiyah kita. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah begitu mendalam yang disampaikan oleh Ustaz tadi dan tentunya para bapak ibu sekalian dan juga para pendengar radio Tarbiyah juga rasanya ingin kembali mendalami topik yang menarik, sangat menarik kita kali ini dan dipersilakan untuk sekitar 10 menit ke depan kita akan masuk di sesi tanya jawab. Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Santai aja Pak, Bapak Ibu tidak harus bertanya, yang ngasih masukan juga silakan. Ada dari radio tadi, ya salah seorang pendengar. Silakan mungkin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya minta maaf pada Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan yang tadi Ustaz yang si sore tadi sebelum buka puasa ada pendengar yang bertanya tentang tentang Al-Qur'an yang tadi Ustaz. Ya, silakan. Banyak sana tadi. Dari Ibu Femina Sagita di Tokyo, beliau menyampaikan pertanyaan baca Al-Quran lebih afdal mana, baca Al-Quran yang terdengar atau yang tidak terdengar, apalagi dalam rangka mau mendidik anak-anak supaya mereka terbiasa mendengar dan melihat orang tuanya membaca Al-Quran. Kalau kita lihat kasus di Jepang, rumah-rumah di Jepang itu sempit sehingga bagaimana kalau istri mengaji, suami mengaji, bagaimana sebaiknya? Apakah saling mengaji masing-masing atau berdua ngaji atau saling menyimak? Sekian, itu aja Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari silakan. Dari yang Yahoo ID Handi Kanagawa. Pertanyaannya, bagaimana cara memupuk iman di mana sekarang saya tinggal di negara yang sangat-sangat jauh dari keimanan ke Jepang, di mana di sekeliling saya banyak sekali kemaksiatan yang kadang susah sekali kita untuk menolaknya. Tolong bisa dijawab Ustaz. Saudaraku ya, sementara dua dulu ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu, kalau kita bertanya tentang afdhaliyah, mana yang lebih utama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan masukan kepada kita bahwasanya dalil-dalil terutama dalam hadis atau riwayat yang berbicara tentang afdhaliyah, keutamaan-keutamaan, kebanyakannya tidak mutlak. Kemarin juga sudah saya sampaikan di mana di sini ada tempat yang lain, Mana yang lebih utama umpamanya, jihad atau mencari ilmu atau memberikan ya makan pada orang miskin? Ini lihat keadaan. Ketika kita tinggal di sebuah daerah di mana orang tidak tahu Islam, meskipun mengaku beragama Islam, maka pekerjaan yang paling utama pada waktu itu adalah mencari ilmu. Artinya belajar Islam. Di saat di mana kita tinggal di sebuah negara atau daerah, kaum muslimin terzalimi, dibantai, dizalimi dan sebagainya, maka ketika itu amal yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Ketika kita berada di suatu daerah di mana saudara kita terancam murtad karena miskin, tidak kuat sekolah dan sebagainya, tidak bisa berobat, maka di saat itu amal yang paling utama adalah itha'amul masakin, membantu orang miskin termasuk berikan makanan dan sebagainya. Nah, ini juga berkaitan dengan mana yang lebih utama baca Quran, ya, keras atau ya, pelan atau bahkan tidak ada suaranya. Al-asl membaca Quran ketika tidak mengganggu orang lain, ya, yang terdengar. Soalnya kalau enggak terdengar, bagaimana kita tahu makhrajnya? Tahu bagaimana idgham atau idhar, tahu bagaimana mat atau kasarnya. Ya, meskipun tidak boleh ya, atau tidak harus mengganggu orang lain. Artinya harus kedengaran, apalagi tadi pertanyaannya adalah saudara sekalian berkaitan dengan anak yang ingin belajar, dia harus didengar oleh anak. Itu al-asl pada prinsipnya. Tetapi kita baca Quran tidak selamanya dalam kondisi seperti itu. Di saat kita baca Quran sementara ada saudara kita yang lagi sholat, namanya jangan kencang-kencang ganggu orang sholat, cukup pelan. Yang penting juga tartil, jangan sampai pelan tapi ya nggak bener juga ngebut gitu pelannya, ya, diem-diem udah khatam aja. Tetap aja ya harus memperhatikan tartilnya. Itu ya. Bagaimana dengan suami istri? Itu juga kondisi tertentu. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana bacaan istri kita atau suami kita, seandainya istrinya ustazah, suaminya bukan ustaz gitu, atau sebaliknya, berarti perlu yang satu membaca, yang satu mendengarkan. Sehingga kalau salah bisa diluruskan. Ya. Diluruskan. Tetapi kalau bacanya ta'abbud, ya, bacanya lah masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya baca masing-masing, tetapi jangan berdekatan nanti mengganggu yang lainnya. Jadi lihat keadaannya saja. Lihat keadaannya. Ya. Lihat keadaan, karena perlu juga sekali-kali keluarga baca Quran bareng-bareng. Tapi tidak harus selamanya seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, al-afdhaliyah keutamaan itu lihat kondisi. Lihat kondisi. Cukup akhirnya pertanyaan pertama. Yang kedua, saudaraku yang saya cintai, bagaimana kita memupuk keimanan kita di satu daerah di mana kita fi alamil ghurbah, di daerah yang asing, maksudnya asing dari Islam dan kaum muslimin. Saudaraku sekalian, Islam adalah agama yang lengkap. Di antara lengkapnya Islam sudah memprediksikan bahwa nanti ada orang dalam kondisi seperti itu. Makanya ada pelajaran al-hijrah. Lagi ada pelajaran al-hijrah. Artinya, ketika seseorang itu tidak bisa mengamalkan ajaran Islam secara sempurna karena kondisi tertentu, apakah daerah itu dikuasai orang kafir, ya, atau memang tidak kondusif, maka ketika itu dia wajib berpindah ke daerah yang lain yang kondusif ke Islamnya. Itu yang disebut dengan al-hijrah al-khisiyah, hijrah secara fisik yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah tidak leluasa untuk mengamalkan Islam dan mendakwahkannya karena kekuatan-kekuatan kafir yang ada. Tetapi ketika seseorang di daerah yang gharib tadi, yang minim, yang kering, justru dia menjadi aktivis dakwah, mendakwahkan Islam pada orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka sebaiknya dia jangan hijrah dulu di situ aja. Kalau dia kuat, kalau tidak terancam keimanannya, dia mengembangkan. Mana dalilnya? Rasulullah SAW tidak langsung begitu mendapat wahyu langsung disuruh pindah ke Madinah, tapi Rasul bertahan sampai 13 tahun. Ternyata selama 13 tahun ini kondisinya tidak lebih baik, tapi lebih terancam terus, baru disuruh hijrah. Nah, kalau disadari dari pertanyaan tadi, seandainya kita khawatir akan keimanan kita jika kita tinggal di daerah tertentu dan kita tidak, jangankan kita mengembangkan keimanan kita, mempertahankan aja khawatir, di situ adalah wajib berhijrah. Karena iman lebih mahal daripada kepentingan dunia. Meskipun dunia perlu, tetapi ketika dunia menjadi penghalang agama kita, maka sudah bertentu akhirat lebih penting daripada dunia. Meskipun tidak selamanya dunia dengan akhirat berhadapan. Idealnya dalam kondisi yang normal, dunia akhirat kedua-duanya kita cari. Tetapi ketika kita diuji oleh Allah dengan dunia, maka ketika itu kita harus lebih cinta Allah, Rasul dan jihad. Ini bisa Bapak Ibu lihat dalam ayat 24 surat At-Taubah. Ini berbicara tentang ujian bagi orang-orang beriman yang berkaitan dengan dunia. Anak, istri, bapak, saudara, harta, rumah, gaji. Itu Bapak lihat dalam ayat 24 surat At-Taubah yang berbunyi, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan Muhammad, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, ya keluarga besar kamu, harta yang kamu dapatkan, perniagaan yang kamu takut rugi, rumah yang kamu ridhoi, kamu cintai, lebih kamu senangi, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan dia di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri. Sampai Allah mendatangkan perkaranya. Ulama tafsir mengatakan amrihi di dalam ayat ini maknahu amrun itu adalah syai'un mubhamun ji'al tahdid, sesuatu yang misterius dihadirkan oleh Allah untuk menakut-nakuti. Seperti di sebagian negara diazab oleh Allah karena lebih cinta dunianya daripada Allah sejati-jati. Meskipun negara tersebut ada orang yang mengaku beragama Islam. Ini kaidatul hayat, kaidah kehidupan. Memang tidak selamanya dunia akhirat berhadapan. Dunia yang berupa hartanya orang yang soleh dizakatkan, masya Allah itu dunia yang bagus. Dunia, ya, harta yang digunakan untuk menyiapkan anaknya agar hafal Quran, agar memahami Islam, memahami teknologi, dan untuk digunakan untuk umat manusia dalam kebaikan umat manusia adalah amal yang bagus. Tetapi ketika dunia, gara-gara dunia, kemudian kita meninggalkan agama Allah, keimanan, maka itu musibah, fitnah. Makanya Allah berfirman, wa'adamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah. Nah, bagaimana kalau seandainya ibu atau saudara kita masih ada di sini, ya secepatnya dia bergabung dengan teman-teman yang soleh dan solehah, sampai suatu saat ya, ada kesempatan untuk pulang ke daerah yang lebih islami. Itu sekali lagi kalau dia memang merasa keimanannya terancam. Tetapi kalau justru dia sebagai duta-duta dakwah, ya jangan pulang. Disitulah dia menyebarkan Islam. Sebagian disebutkan oleh para sahabat, salafus saleh, pertama dia minoritas memang. Tetapi akhirnya dia berdakwah dan Islam diterima oleh umat manusia. Kita ya, kalau ada misalnya. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz. Karena waktu juga yang terbatas untuk malam hari ini, dan jika tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita akan akhiri. Baik, mungkin satu lagi aja kali ya, terakhir ya dari. Ya, satu lagi Bu Witir, Bu Witir, dari berdua. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang ruqyah, maaf saya kurang memahami bagaimana praktek detailnya. Barangkali kita sudah yang saya tahu barangkali kita sudah berbuat sebaik-baiknya dengan manusia, berbuat pada Allah seperti yang kita tahu, kita belajar. Tetapi yang Ustaz maksudkan sesuai interpretasi yang Ustaz maksud sama saya sama, mungkin Ustaz boleh memberikan contoh sehari-hari perbuatan kita itu seperti apa, antar balancing antara dunia dan akhirat. Saya ingin mencontoh Ustaz seperti apa sehari-hari yang mengatakan supaya rukiah kita kuat. Ya. Gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan nyontoh Ustaz. Nanti kalau Ustaznya kawin lagi Ibu kecewa. Bu ya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu ya. Kalau Ustaz itu manusia yang banyak ya kekurangannya. Karena Ustaz juga ya. Jadi ini contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaif bagaimana Rasul? Maaf, boleh nambah satu? Ya, silakan Bu, silakan. Boleh, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa yang dimaksud Pak Ustaz dengan menjual ayat-ayat Allah? Ya. Kalau secara tidak langsung sebenarnya kita sendiri tanpa kita sadarin sudah menjual ayat-ayat Allah. Nah, itu yang kami takutkan. Apakah secara tidak langsung juga diri kita juga walaupun kita sudah mencoba semaksimal mungkin sudah termasuk dalam golongan yang menjualkan ayat-ayat Allah atau tidak? Terima kasih ya. Pak Ustaz. Saya sekaligus sudah bertanya Bu ya. Jadi witirnya dua kali ya. Pertama Bu ya, kaifa bagaimana hidupnya Rasulullah SAW? Karena Rasulullah itu toladan yang terbaik. Ya. Sementara ulama, ustaz, manusia, kalau dia baik ya kita tiru, kalau enggak baik ya kita tinggalkan. Sehingga tidak pantas dijadikan teladan yang mutlak. Jadikan teladan dalam hal-hal tertentu mungkin boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, ibu sekalian, nanti ibu bapak sekalian kalau ingin memperdalam, bapak ibu bisa membaca kitab Zadul Ma'ad. Ya, tapi saya akan jawab sedikit saja. Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al Jauziyah. Kitabnya 5 jilid bu ya. Satu jilidnya tidak kurang 400 halaman. Bapak beli nanti ibu beli insyaallah dan baca, yang bahasa Arab ada, yang bahasa Indonesia wallah alam sudah ada sebelum. Jadi Rasulullah SAW itu hidup manusia beliau sebagaimana kita manusia, tapi nilai lebih beliau adalah mendapatkan wahyu dari Allah sehingga dijaga oleh Allah dari berbuat khianat di dalam menyampaikan Islam. Dijaga dari berbuat khianat dalam menyampaikan Islam sehingga jujur beliau. Di antara jujurnya seandainya Nabi itu kurang tepat langsung ditegur oleh Allah dan teguran itu disampaikan oleh seluruh umat manusia. Kalau sebagian orang kan Bu ya, seorang pemimpin ditegur, kira tegurannya dikasihkan rakyatnya atau taruh di laci. Nah, Rasulullah SAW sehari-harinya Bu ya, salat menyah pertama salat. Salat setiap salat Rasulullah itu berjamaah di masjid. Ya, ini berarti sudah kebutuhan ruhiyah. Kemudian, ketika kondisi tenang, Rasulullah SAW juga mencari nafkah sebagaimana manusia mencari nafkah. Ibu masih ingat bagaimana ketika Rasulullah meninggal dunia sampai masih ada hubungannya dengan Yahudi berkaitan dengan ya, transaksi atau roh dan sebagainya. Ini artinya Rasulullah SAW adalah Rasul terbaik, tetapi ketika mencari nafkah juga manusiawi. Tidak, ya Allah, saya kan Rasul, udahlah biar gak saya kerja, udah turunkan saja nih mas yang sekian banyak, gak ada begitu, kerja juga. Kemudian Rasulullah SAW ya, ketika sholat, ibu juga sudah dengar, bapak juga sudah, ketika sholat sunat maksudnya, sampai telapaknya ya, tajet-tajet menggambarkan lamanya sholat ya, lamanya sholat, itu ruhiyahnya ya. Rasulullah SAW juga orang yang rajin puasa, tetapi tidak puasa terus setiap hari. Dari mana kalau enggak puasa terus setiap hari? Ini artinya orang yang ruhiyahnya kuat pun juga manusiawi gitu. Yaitu dalilnya adalah ketika ada tiga orang yang ingin merasa terbaik, yang merasa paling bertakwa. Yang satu mengatakan saya setiap malam sholat enggak tidur. Yang saya mengatakan saya puasa enggak pernah berbuka. Yang saya turun saya tidak mau kawin, ibadah terus karena kalau kawin nanti diganggu istri. Maka Nabi mendengar ucapan itu, siapa tadi yang merasa paling bertakwa? Ketahuilah saya orang yang paling bertakwa. Saya orang yang paling tahu apa itu takwa. Saya ya salat malam tapi saya juga tidur. Ya. Saya puasa, saya juga berbuka. Dan saya juga kawin. Barang siapa keadaan kawin itu sunnahku. Barang siapa yang tidak ya, mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ini problemnya sebagai laki-laki yang dihafal ini saja. Yang dihafal sunnah itu, kawin itu sunnahku. Terus sunnah-sunnah yang lain gak mau dihafal. Jadi itu bu ya, itu kira Rasulullah. Kemudian ketika saat perang, Rasulullah adalah orang yang paling berani terdepan. Dan dalam perang Uhud, beliau tertubi-tubi mau dihantam oleh musuh-musuhnya. Sampai ada bapak ibu, bahkan ibu aja jadi tameng beliau. Nusaybah, ibu kenal, seorang sahabat terkenal, Nusaybah radhiyallahu anha. Itu tamengnya Rasul. Padahal perempuan tidak wajib berjihad. Kenapa berjihad? Untuk menambah pahala. Padahal dia tidak wajib. Itu kediaman. Kemudian Rasulullah, orang yang rukiahnya kuat, tetapi juga masih ada waktu untuk anak-anak. Jadi begitu ada anak-anak main muter gitu. Kalau orang Jawa dulu, jirotan, ya gigi, tok itu bu ya. Ada yang orang Jawa sini? Seperti itu. Rasulullah SAW menerobos barisan anak-anak. Berada di tengah-tengah. Apa tujuannya? Tujuannya agar Rasulullah SAW itu dekat dengan anak-anak. Dan anak sejak anak, sudah mengidolakan Rasulullah SAW. Problemnya sebagian anak-anak kaum muslimin, dari kecilnya idolanya bukan Rasulullah SAW. Bapak ibu kalau lihat TV, idolanya siapa bu? Yang idol-idol itu. Siapa itu idolanya pak? Krisis idola. Sehingga beragama Islam, idolanya orang kafir. Orang Islam, ya, anak Islam, kaosnya, kaos sepak bulan nomor berapa pak? 9, nomor 10. Ya. Kenapa? Ya, karena sejak kecil anak tidak dididik bahwa Rasul itulah idola kaum muslimin, bapaknya, ibunya, anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibadallah rajin mengundang orang. Ya, kalau ada rezeki, beliau panggil sahabat-sahabat makan. Bahkan sampai habis tinggal pahanya. Ada yang terlambat, kemudian Nabi bertanya pada Aisyah, "Aisyah masih ada enggak?" "Oh, sudah habis ya Rasulullah. Ini tinggal ini yang khusus untuk Rasul." Aisyah jangan bilang itu. Yang habis yang belum dikasihkan tamu ini yang habis. Karena yang sudah kamu sedekahkan itu justru milik kita. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nahl, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang masih ada di sisi kamu itu habis. Tetapi kalau sudah di sisi Allah itulah yang kekal. Sehingga infak bapak, sedekah ibu yang sekian dolar, sekian yen itu, itulah yang harta benar-benar. Tetapi yang masih ada di rumah enggak tahu ini. Ya, makanya habis. Itu Rasulullah SAW. Kemudian kita teruskan supaya tahu keseharinya Rasul Pak ya Bu ya. Rasul juga mesra dengan istri. Jangan dianggap yang namanya orang rajin berjihad kemudian serem sampai istri mesra. Sampai kalau manggil istri beliau panggil yang terbaik yang istri itu senang kalau dengar. Ya Humaira, wahai istriku yang bibirnya atau yang pipinya merah gitu. Masya Allah menggambarkan cantiknya. Karena dulu belum ada alat-alat merah Bu, belum ada alat-alat merah dulu. Jadi sehingga Aisyah dibagi itu senang sekali. Sekarang saya dan bapak, pak, kita berapa kali bilang wahai istriku yang pipinya merah, berapa kali pak kita? Pak, kita berapa kali pak bilang wahai istriku aku cinta padamu, berapa kali pak begitu? Rasul mesra, masya Allah mesra. Makanya semua sahabat termasuk istrinya semuanya mengaku kullu ahadin minna anisun inda Rasulillah. Semuanya merasa dekat, merasa tenang, merasa senang bersama Rasulullah. Sehingga istrinya itu berlomba-lomba menyervis Rasul. Berlomba-lomba untuk menyenangkan Rasul. Kalau bapak punya istri 2, 3, 4, berlomba-lomba ngapain pak kira-kira? Itu Rasulullah. Kemudian Rasul juga sehat. Begitu Aisyah radhiyallahu anha sudah kelihatan mungkin agak sedikit gemuk, diajak lari. Yuk lari Aisyah. Begitu lari, Aisyah kalah. Padahal dulunya waktu masih langsung menang. Nabi terus mengatakan setelah Nabi menang, ya Aisyah tu, hadihi bitilka. Hadihi kemenangan saya sekarang ini, ya, ini adalah bayaran saya waktu saya dulu kalah. Tapi Nabi tidak bilang begini, Aisyah, kamu dulu menang karena masih langsing, sekarang gembrot makanya kalah. Tidak bilang begitu, takut menyinggung istrinya. Tapi Aisyah sudah cerdas, paham. Beliau kalah ini diajak lari karena sudah mulai gemuk. Nah ini repotnya kalau punya istri gak paham-paham. Nah ini mesti lah. Itu bu ya. Seperti itu bu kehidupan Rasulullah SAW. Jadi ketika ruhiyahnya kuat, itu bukan berarti enggak mesra, enggak bahagia. Seolah-olah yang senang-senang enggak mau lah Rasul manusia. Wali mesra dengan istrinya itu. Tapi kalau sudah berdakwah, berjihad, mencari nafkah, serius, serius. Itu potret kehidupan Rasul sekelumit dari Rasul. Ibu, tadi yang kedua, ibu berbicara tentang yasyaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka, mereka ini yang dimaksud menjual itu, ya, ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu ayat ini ke dalam Quran biasanya berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu dalam ayat-ayatnya, baik dalam Taurat atau Injil, sudah ada keterangan bahwa Nabi akhir zaman namanya Muhammad atau Ahmad. Begitu ada Nabi akhir zaman betul dan bukan dari keturunan mereka, karena Yahudi langsung waktu itu langsung buru-buru ya hijrah ke Madinah, karena dia yakin betul akan kitabnya bahwa Nabi akhir zaman nanti tinggalnya di Madinah atau Ardu Thayyibah, atau nama Madinah yang lainnya adalah Yatsrib. Sehingga Yahudi berbondong-bondong dari Yaman dan negara yang lain ke Madinah. Begitu muncul Nabi akhir zaman betul, namanya Muhammad atau Ahmad dari orang Quraisy, dari orang Arab, mulai saat itulah mereka menyimpankan kitab sucinya, ayat-ayat Allah. Itu yang dimaksud dengan yashtaru bi ayatillah tamanan qalila. Seperti juga menyembunyikan ayat rojan. Orang yang sudah nikah, sudah bersubuh, kok zina, itu dalam kitab mereka dirajam, itu disembunyikan. Ya, itu termasuk yashtaru bi ayatillah tamanan qalila. Cuma berarti saat kalau ada orang yang mengaku beragama Islam melakukan kayak perbuatan Yahudi Nasrani, tidak termasuk yastaru bi ayatil qalilat, termasuk juga umpamanya. Ini biasanya orang yang naudzubillah min dzalik dalam politik, Pak, dalam politik yang sering. Orang yang tidak komitmen dengan jalan Quran tetapi tahu Quran, kadang-kadang pakai dalil Quran tapi tujuannya untuk dunia. Contoh begini. Pilkada di daerah tertentu, ada ustaz, namanya ustaz. Saya ini ditanya Pak yang waktu ngajari pasca sarjana, "Ustaz, ini ada ustaz ini. Dia orangnya alim. Terus ada apa wahai masyarakat?" "Begini ustaz, dia mengatakan ayat yang berbunyi dalam surat ya Al-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu rasul, rasul ya, utusan Allah, pemimpin, min anfusikum, dari diri kamu." Itu katanya ustaz adalah tafsirannya pemimpin harus orang asli katanya. Kalau paham maksud saya? Pemimpin itu harus orang asli. Karena kalau pilkada itu kan ada pendatang, ada orang asli. Saya bilang, ini bukan orang alim. Kalau orang alim gak bakalan begini. Itu mana menjual ayat Allah dengan dunia. Jangan-jangan dia tim sukses. Terus mahasiswa saya bilang, pas saya tanya, "Ustaz, tapi beliau tamatan Arab loh." Kayaknya ada semacam pemahaman kalau tamatan Arab pasti alim. Saya bilang, "Wahai saudaraku, ya, di Arab itu memang ada yang bagus, keturunan Nabi, ada yang bagus, keturunan sahabat. Tapi tidak semuanya orang Arab keturunan Nabi, keturunan sahabat. Ada juga yang keturunan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi tidak setiap Arab itu bagus, ya. Ya. Sebagian tidak orang Indonesia jahat, orang Indonesia kalau bertakwa lebih baik daripada orang Arab. Jadi ukurannya bukan Arab atau Indonesia. Ini termasuk Bu ya, menjual ayat Allah. Kayak Bapak Ibu masih ingatlah zaman Orde Baru, kita semuanya kan di Orde Baru juga Bu, dulu pernah hidup kan. Ada partai tertentu umpamanya ingin menyerang partai yang lainnya. Ya, karena partai itu gambarnya pohon, maka dia pakai ayat wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan kau dekati katanya pohon itu. Padahal itu kan berbicara tentang Adam dan Hawa. Ingat Bu, ingatkan surat Baqarah. Di untuk menghantam partai yang gambarnya pohon. Partai yang gambarnya pohon enggak kalah, dia punya kiai juga, punya dana untuk cari kiai dia. Akhirnya cari ayat yang lain. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah diri kamu dan anak keluarga kamu dari naro, karena ada partai waktu itu ketuanya naro. Nah, Bu. Nah, ini yang menjual di ayat Allah. Ini walaupun dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi telah berbuat perbuatan yang tidak benar. Itu Bu ya, kita di Allah alam Islam. Baik, alhamdulillah, amin. Barakallah sekali lagi kepada Ustaz dan jazakumullah khair juga kepada para ibu dan bapak serta para pendengar Radio Tarbiyah. Alhamdulillah malam ini kita telah mendapatkan sebuah ceramah yang luar biasa. Insyaallah di malam-malam berikutnya Ustaz masih akan memberikan ceramah di sini. Maka insyaallah ya maka diharapkan juga kehadirannya untuk mengikuti terus. Ya, demikian saja, mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun tak kuasa menahan panas terang.